الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله di antara amalan besar yang bisa kita lakukan di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ini, bilangan-bilangan yang sangat sedikit sekali, sebagaimana yang telah disabdakan atau yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati syahrul Ramadan, kata Allah jalla jalaluhu, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar untuk melakukan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya, agar kita bisa menjadi seorang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara deretan dari amalan-amalan tersebut adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul adalah merupakan amalan hati yang tidak bisa dilihat dari zahir manusia. Ini merupakan a'malul qulub, amalan-amalan hati seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau seorang hamba Allah Rabbul Alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan jika engkau ingin melakukan satu perkara, berniat kuat untuk melakukan satu amalan saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkal 'ala Allah. Gantungkanlah hal tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini isyarat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba-hambanya, yang menunjukkan bahwasanya bukanlah kemampuan diri kita, bukanlah kecerdasan yang ada pada diri kita, bukanlah kesungguh-sungguhan yang ada pada diri kita yang mengantarkan kita untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh. Bukan semua. Semata-mata benar-benar taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk rela tengah malam berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala di tengah gelap gulita. Bukanlah kesungguh-sungguhan dari kita, bukanlah kekuatan dari kita. Itu semua hanyalah perantara. Yang utamanya adalah bersumber dari amalan tawakal. Kita senantiasa bergantung, semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menggantungkan itu semua dari amalan-amalan yang kita miliki. Karena kalaulah tidak taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pula bantuan dari Allah Rabbul Alamin, maka niscaya kita tidak akan mampu bangun di tengah malam. Maka niscaya kita tidak akan mampu membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak akan mampu melaksanakan salat-salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk kita semua. Semata-mata inayah, pertolongan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kita gantungkan setiap perkara kita. Kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah, janganlah engkau gantungkan segala macam urusan yang aku miliki kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata, sebentar sekali. Doa dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Allah jalla wa ala, jangan sampai. Karena kalau kita yang memegang urusan tersebut, kita bergantung pada kepandaian kita, kecerdasan kita, kesungguhan kita, kemampuan kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan rahmatnya dari kita. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, janganlah engkau sandarkan urusan-urusanku ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekedip mata, sekejap mata. Menunjukkan besarnya tawakal yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula tatkala seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah sanad yang sahih, datang dari riwayat sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu taala anhu, kata seorang Arab Badui ini bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku, wa aujiz, dan singkatkanlah wasiat tersebut. Maksudnya jangan panjang-panjang. Ini seorang Arab Badui. Memang mereka terkenal ceplas-ceplos, belak-belakan. Terlihat kurang beradab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum senang tatkala ada seorang Arab Badui seperti ini yang datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang Arab Badui ini yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepada dirinya, akan tetapi dipersingkat. Jangan panjang-panjang. Maka disebutkanlah di situ tiga wasiat besar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sang Arab Badui tadi, yang hakikatnya adalah untuk kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan salat, yang kedua berkaitan dengan lisan, menjaga lisan-lisan kita, dan yang ketiga syahidnya adalah apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sang Badui tadi, wala tajma'il wajma'il ya'sa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajma'il ya'sa mimma fi yadayn nas. Kumpulkanlah seluruh keputusasaanmu, al-ya'as. Kumpulkanlah seluruh keputusasaanmu dari apa-apa yang di tangan-tangan manusia. Dari apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Tangan-tangan makhluk yang lemah. Sama kita dengan manusia yang lain. Walaupun mereka pejabat besar, kedudukannya tinggi di hadapan manusia. Kan tapi manusia sifat dasarnya adalah zaluman jahula. Orang yang paling zalim dan orang yang paling jahil. Maka kata Nabi SAW mewasiasi kita semua, terkhusus kepada Arab Badui tadi, wajma'il ya'sa mimma fi yadayinna. Kumpulkanlah seluruh keputusasaanmu dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan kau harapkan mereka akan mendermakan hartanya, mereka akan mendermakan sesuatu yang mereka miliki. Jangan. Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal, berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sekali-kali kita menggantungkan setiap urusan kita, minta untuk dipermudah dan yang semisalnya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun kecuali datang dari Allah Rabbul Alamin. Maka dalam wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita besarnya amalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan satu hal yang wajib untuk kita senantiasa menggantungkan setiap urusan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan dari risalah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wa ra'ah, yang berjudul Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam. Yang mana kemarin kita telah sampai kepada ayat yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaklah berhati-hati mereka yang menyelisihi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yang menyelisihi sunnah-sunnah yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, an tusibahum fitnah atau yusibahum azabun alim, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Dan telah kita jelaskan fitnah yang dimaksud di sini adalah tatkala dia tergelincir, yazigu anil haq, tergelincir dari jalur al-haq, jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yusibahum azabun alim, ataukah nanti ditimpakan kepada mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirah. Dan telah kita jelaskan pula keadaan ini telah nyata dan wakil terjadi di sisi mereka, orang-orang musyrikin yang menyelisihi dan menentang apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas mereka diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan jihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau di sini menjelaskan, wa yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah," tidaklah pantas bagi seorang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika telah tetap suatu hukum yang datang kepada dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna lahumul khiyarah, kemudian dia memilih solusi lain keluar dari Al-Qur'an, keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tatkala menutup ayat ini, wa may ya'sillah, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia telah faqad dhalla dhalalan mubina, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah menunjukkan kepada kita tentang bahayanya atau ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu hukum, telah membuat satu solusi dari permasalahan yang ada, begitu pula rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memiliki solusi terbaik, akan tetapi mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memilih solusi lain yang mungkin datang dari manusia yang terbelakang, yang hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun lebih. Mereka memiliki solusi-solusi yang mungkin kita mereka terpercaya dan lebih singkat. Dengan itu mereka meninggalkan apa-apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim, apa-apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan keadaan mereka ini hakikatnya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula telah bermaksiat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala mereka telah bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, otomatis Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan faqad dhalla, mereka telah tersesat. Yang mana jalur al-haq itu hanyalah satu dan tidak berbilang. Jalur menuju syurga Allah Subhanahu wa taala adalah satu dan tidak berbilang. Tatkala dia sudah tersesat, tatkala dia sudah tergelincir dari jalur al-haq, dari jalur Al-Qur'an, dari jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih, maka berarti dia sudah keluar dari rute yang benar. Sulit bagi dia untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala karena sudah tersesat jalannya dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Azza wa Jalla, dhalalan mubina. Dijelaskan di sini oleh beliau hafizahullah war'ah, fa hadza bayanun min Allah Subhanahu wa taala di halil mu'min. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa penjelasan dari Allah tentang keadaan seorang yang beriman. Fahuwa idza alima hukmullah, atau idza alima hukmullah wa hukma rasulihi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lahu khiyar. Yang mana seorang mukmin tadi seharusnya tatkala datang satu perkara, satu keputusan, satu hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula datang dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, falaisa lahu khiyar, mereka tidak memiliki pilihan lagi untuk mencari solusi-solusi lain, mungkin yang lebih ringan. Tidak ada pilihan. Ini keadaan seorang mukmin yang shadiq, seorang mukmin yang jujur. Falaisa lahu khiyar fil amri alladhi yufidul wujub fi ayyi amala bih. Dia tidak memiliki sama sekali pilihan, karena di sini merupakan satu kewajiban untuk mereka, orang-orang yang beriman tersebut, kembali kepada Allah, kembali pula kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi ayyi amali bih, dan mereka harus mengamalkan itu semua, mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hukum-hukum rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal bahkan yaqbaluhu radiyan, dia harus menerima dengan sepenuh hati, mutmainnan munsyarihan sadruh wa farhan bih, atau farhan bihi, dia harus menerima dengan lapang dada dan tidak boleh dia terpaksa. Mutmain, harus dia menerima hal tersebut, solusi tersebut, dengan hati yang tenang, farhan bih, dan begitu pula dia harus berbahagia dengan hukum tersebut, walaupun pada hakikatnya merupakan satu hukum yang menyempitkan dadanya, yang tidak senang untuk dia amalkan. Akan tetapi tatkala itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang pula dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perasaan itu harus dikalahkan. Tidak boleh diangkat di atas hukum Allah, di atas hukum rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mungkin lebih mendekatkan pemahaman kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, apapun yang datang dari beliau alaihi salatu wasallam. Apapun yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam wajib untuk kita taati, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mungkin ini berat untuk mereka, kaum mukminat khususnya, kaum muslimat, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bertaaddud, dalam berpoligami. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam solusi terbaik di dalam Islam. Akan tetapi mungkin dari sebahagian ummahat, dari sebagian akhwat as-salafiyat, yang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, masih merasa berat. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala inilah merupakan bentuk nasihat kepada mereka. Tidak ada pilihan, falaisa lahal khiyar. Mereka, para kaum wanita, para kaum muslimat, salafiyat wa ummahat, tidak memiliki pilihan. Tidak mungkin mereka mengedepankan perasaannya di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengharamkan ta'addud. La. Tidak menunjukkan seorang mukminah yang shadiqah, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tatkala seorang mukminah benar-benar beriman dengan iman yang jujur, maka hukum Allah Subhanahu wa taala ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus dijunjung tinggi. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh dicemooh, apalagi diolok-olok. Harus dia terima. Walaupun perasaannya sangat berat. Dan ini memang manusiawi. Tabiat dari seorang muslimah, tabiat dari seorang wanita berat untuk membagi perasaannya. Akan tetapi apa mau dikata? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum itu. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam, tidak bisa untuk dirubah. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu pilihan. Ini contoh kecil. Dan banyak di sana contoh-contoh lain. Tatkala misalkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memelihara janggut kepada kaum mukminin, kaum muslimin, as-shadiqin. Kembali di sini poin utamanya, mereka-mereka mukminin yang jujur dalam keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memelihara janggut-janggut mereka, membiarkan janggut-janggut mereka itu tumbuh panjang. Akan tetapi tatkala dia mungkin masuk ke dalam suatu perusahaan, diharuskan untuk merapikan jenggotnya, maka dia tidak ada pilihan untuk mengambil apa yang diinginkan oleh manusia. Pilihannya hanyalah hukum Allah, hanyalah hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, dan Rasul memerintahkan kita untuk memelihara janggut tidak dipotong. Maka tatkala berhadapan yang seperti ini dengan pejabat perusahaan misalkan, atau bos perusahaan besar, diperintahkan kita untuk merapikan jenggot-jenggot kita, wal'iyadu billah, maka jangan sampai diamalkan apa yang mereka inginkan. Harus dipecat, silahkan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ada di atas kepala saya. Saya junjung tinggi. Ini yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang shadiq, yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Berani dia korbankan walaupun gaji yang dijanjikan misalkan 100 juta satu bulan hilang begitu saja. Mukmin yang shadiq tidak akan berat untuk melepas 100 juta. Allah Subhanahu wa taala akan membalas lebih dari itu kalau dia benar-benar meninggalkan hal itu, karena Allah Subhanahu wa taala man taraka, barang siapa yang meninggalkan al-amr lillah, satu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, awadallah, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengganti khairan minha, dengan sesuatu yang lebih baik. Ini contoh-contoh kecil ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang menunjukkan kepada kita tatkala hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah ada di hadapan kita, maka tidak ada pilihan untuk kita tidak mengambil hukum tersebut, tidak mengambil syariat tersebut. Benar-benar harus dijunjung tinggi, harus dimuliakan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran." Pada satu perkara, satu syariat, Tidak ada lagi pilihan untuk dia memilih selain apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, falaysa lahu khiyar in syaa'a fa'al wa in syaa'a lam yaf'al. Pilihan yang dimaksudkan di sini yang tidak dimiliki oleh seorang mukmin, begitu pula seorang mukminah, maksudnya adalah in syaa'a fa'al, jika dia mau melakukan hukum tersebut maka dia lakukan, wa in syaa'a lam yaf'al, kalau dia enggan untuk melakukannya, tidak mau melakukan hukum tersebut, mengamalkan hukum yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah tersebut, lam yaf'al, dia tidak melakukannya. Ini pilihan. Ini yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Di dalam syariat yang mulia, tidak ada pilihan dalam hukum Allah, dalam hukum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kata. Kalau bahasa orang sekarang, harga mati. Al-Quran dan sunnah adalah harga mati. Tatkala ada yang datang dari luar itu, maka tidak ada yang bisa kita pilih. Selama itu bertentangan dengan Al-Quran, begitu pula bertentangan dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Lianna amrallah wa rasulahu kulluhu huda wa khair. Karena sesungguhnya perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syariat-syariat dari Allah dan Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam, seluruhnya adalah petunjuk dan kebaikan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan hamba-hambanya ke neraka-Nya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada umat-Nya, menyesatkan kita ke dalam neraka. Ini perkara yang mustahil, tidak mungkin. Oleh karena itu dijelaskan di sini oleh Syekhul Fauzan hafizahullahu wa ra'ah, semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang diperintahkan pula oleh Rasul-Nya alaihi salatu wasallam, seluruhnya adalah huda wa khair, petunjuk dan kebaikan. Tidak akan mungkin merupakan satu yang jelek, satu yang tercela, mustahil. Apapun bentuknya, walaupun di pandangan manusia adalah hal yang tercela, akan tetapi selama itu sejalan dengan Al-Quranul Karim, selama itu sejalan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka itulah yang benar, itulah yang mulia. Hakikat dari kemuliaan, apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di sunnah, bukan apa yang dipandangkan manusia. Dipandangkan manusia, mungkin kita memakai jubah seperti ini, tercela. Apa itu orang kok pakai daster? Laki-laki kok pakai daster? Subhanallah. Dan ini ternyata nyata terjadi. Bukan omong kosong, bukan pepesan kosong. Tercela di hadapan mereka. Masuk ke dalam minimarket, masuk ke dalam warung, memakai pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disukai oleh sunnah Rasul, yang disukai oleh beliau alaihi salatu wasallam, al-qamis, pakaian seperti ini yang kita pakai sekarang, tercela di mata mereka. Akan tapi apakah lantas kita mencari ridha mereka untuk berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Kita mendapatkan pujian dari mereka, kerelaan, keridhaan dari mereka, lantas mendapatkan neraka Allah azza wajalla? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula memaksiati Rasul-Nya alaihi salatu wasalam? Kalla, tidak sama sekali. Biarkanlah manusia mencela kita. Biarkanlah manusia memandang miring apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita yakini. Akan tetapi itu semua menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya alaihi salatu wasalam. Kemudian kata beliau, fa illam ya'mal bidzalik. Kalaulah dia tidak melakukan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa za'ama annahu bil khiyar, faqad dhalla dhalalan mubina. Tatkala seorang tidak mau melakukan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah, dan menganggap bahwasanya yang datang dari sunnah tersebut hanyalah khiyar, hanyalah pilihan-pilihan yang boleh untuk dilakukan dan boleh pula untuk tidak dilakukan, yang dianggap seperti itu, maka kata beliau, sesuai dengan apa yang kita ambil faedahnya dari ayat ini, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia tersesat dari jalur al-haq dengan kesesatan yang nyata. Wadh-dhalalu diddul huda, dan kesesatan itu sesungguhnya adalah lawan daripada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafad dhalalu huna, atau wasfud dhalalu huna bi annahu dhalalun mubin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati kesesatan di sini bukan sekedar kesesatan, akan tetapi dhalalun mubinun, kesesatan yang nyata. Ya'ni wadih. Maksudnya adalah jelas, benar-benar kesesatan. Li'annahu khalafa tariqas shawab. Karena dia telah menyelisihi jalan yang benar. Seperti yang telah kita bilang tadi, jalur al-haq, jalan kebenaran hanyalah satu dan tidak berbilang. Oleh karena itu, tatkala ada mereka yang mau mengambil selain jalan kebenaran ini, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas, dengan kesesatan yang nyata. Kemudian kata beliau di sini, alladhi huwa amrullah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, yang mana hakikat dari jalur kebenaran, jalur al-haq tersebut adalah apa-apa yang datang dari Allah, begitu pula yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tariqad dalal, dan jalan yang menuju kesesatan atau jalan yang berada di atas jalan kesesatan tersebut adalah huwa, kata beliau, mukhalafatu amrillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan di mana jalan tersebut telah menyelisihi apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, cakupannya sangat luas sekali. Kalau kita mau melihat dengan seksama, apa-apa yang datang dari Al-Quranul Karim adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim merupakan wahyu yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang paling memahami apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaukan oleh Allah jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim adalah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada orang yang lain. Di sini kita sepakat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki murid-murid dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang mana mereka adalah orang yang paling memahami apa yang telah diajarkan kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang guru terbaik. Tidak berhenti di situ syariat Islam. Al-Qur'an, sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang turun kepada sahabat-sahabat Rasul, diturunkan lagi kepada para tabi'in. Dari para tabi'in diturunkan lagi kepada asba'us tabi'in, yang mana mereka orang yang paling faham dari apa yang di sisi para tabi'in. Begitu pula para tabi'in orang yang paling faham dari apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum waridahum. Dan turunlah terus sampai ke zaman a'immatus salaf, para imam-imam kita yang terdahulu, Al-Imam Al-Bukhari, Wal-Imam Muslim, Wal-Imam Ahmad, Wal-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i. Mereka adalah para a'immatus salaf yang mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang jernih, yang benar-benar murni dari para tabi'in, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang yang telah mengetahui hal ini, dalam artian Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita berada di atasnya ini, harus kita jalani dengan pemahaman mereka yang sudah faham, bukan pemahaman kita yang baru. Kita mengembalikan pemahaman mereka yang memahami benar-benar, pemahaman salafus salih, sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in. Dari atba'u tabi'in turun ke a'immatus salaf, dan karya-karya para a'immatus salaf, mu'allafat, tersebar walhamdulillah. Aqidah al-Imam Ahmad, As-Sabuni, Ar-Razain, seluruhnya menjelaskan kepada kita ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya kita seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya mengikuti apa yang ada di sisi mereka, tidak lancang untuk memahami dengan apa yang kita fahami sebelum kita mengembalikan pemahaman tersebut dari apa yang di sisi mereka. Yang berkaitan dengan ini, yang ingin saya sebutkan pada majelis kali ini, adalah apa-apa yang difahami oleh sebahagian mereka yang mengaku ahlu sunnati wal jamaah. Mereka-mereka yang berada katanya di atas da'watu sunnah, sama seperti kita, da'watu salafiyah, Akan tetapi pemahaman-pemahaman akidah ahli sunnati wal jamaah tidak mereka kembalikan kepada para immatus salaf. Ini yang sangat disayangkan sekali. Kalau mereka mau jujur, memang berada di atas jalur al-haq, berada di atas jalur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatus salaf. Kalau mereka benar-benar jujur, maka mereka tidak akan pernah bisa membenturkan fatwa-fatwa para ulama. Tidak akan pernah mereka berani membenturkan fatwa-fatwa para ulama. Yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Salah satu akidah, ajaran yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita di dalam sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita mentauqir, menghormati para ulama. Al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan-keberkahan itu bersama di para ulama-ulama besar kalian, orang-orang besar yang ada di tengah-tengah kalian. Al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan ada bersama mereka, orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang telah terdahulu. Dan ini sangat erat hubungannya dengan fadlus sabaqiyah di dalam Islam, yang merupakan ajaran Allah, ajaran Rasulnya alaihi salatu wasalam. Fadlus sabaqiyah, keutamaan mereka, orang-orang yang terdahulu. Yang mana contoh kecil yang bisa kita bawakan di sini adalah bagaimana sahabat-sahabat Nabi, orang yang terdahulu, tatkala mereka bersedekah walaupun sedikit, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala sedekah mereka yang sedikit tersebut disandingkan, dibandingkan dengan sedekah sejabal Uhud az-zahab, sebesar emas. Yang emas itu besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali yang ada di kota Madinah, kota Nabi alaihi salatu wasallam. Orang sekarang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang berada di akhir zaman, tatkala mereka mensedekahkan harta-harta mereka, walaupun yang mereka sedekahkan adalah emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa menyaingi, tidak bisa menyamakan sedekah yang sedikit tadi, satu sa' yang keluar dari kantong-kantong sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlus sabaqiyah, keutamaan mereka yang terdahulu. Ini syariat Islam mengajarkan hal yang mulia ini. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang lebih tua dari kita harus dimuliakan, karena mereka memiliki keutamaan yang besar. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Laisa minna, bukanlah dari golongan kami," kata beliau, "man lam yarham saghirana." Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kita, "walam yuqir kabirana," dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kita. Fadlus sabaqiyah, keutamaan mereka orang-orang yang terdahulu, yang lebih dahulu mengenal sunnah Nabi, yang lebih dahulu lahir dari kita, misalkan lebih tua, ini mereka memiliki keutamaan. Yang mana keutamaan-keutamaan ini bersumber dari sabda Nabi SAW yang telah saya sebutkan, al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama di tengah-tengah ulama besar kalian. Ulama besar yang ada di zaman kita sekarang, di antaranya adalah Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafizahullah war'ah. Begitu pula Syekhuna Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah war'ah. Ini ulama besar semua di zaman kita sekarang, dan mereka masih hidup alhamdulillah. Dan mungkin dengan panjangnya umur mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga stabilitas dunia ini, yang mana dunia ini sudah penuh sekali dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya murka sekali dengan dunia ini, tapi kehadiran mereka, para ulama besar, orang-orang alim, mereka salah satu sebab di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita. Mereka para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Dan kita telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk kembali kepada fatwa-fatwa mereka, nasihat-nasihat dan petuah mereka. Syekhuna Rabi' hafizahullah wara'ah telah mengeluarkan sebuah fatwa, yang harusnya fatwa ini dimuliakan, dilaksanakan, dicerna benar-benar, bukan dicemooh. Di sini poin yang akan saya sampaikan. Yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulnya alaihi salatu wasallam dengan sempurna, mengambil sebagian yang mereka inginkan dan meninggalkan sebagian yang lain. Di antara fatwa-fatwa Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, beliau berfatwa bahwasanya jam'iyah Ihya Uturas adalah jam'iyah hizbiyah. Yayasan Ihya Uturas yang berada di Kuwait sana, yang pemimpinnya sekarang Abdurrahman Abdul Khaliq, wallahu alam apakah telah diganti atau belum. Yayasan tersebut adalah yayasan hizbiyah yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenyataan yang ada terbalik. Setiap kali yayasan ini masuk kepada satu negara, apakah itu Indonesia, ataukah Arab Saudi, ataukah Yaman, Malaysia, dan misalnya dari negara-negara kaum muslimin, pastilah dengan sebab adanya jam'iyah tersebut terpecah dakwah salafiyah. Terpecah dakwah salafiyah. Karena jam'iyah ini menawarkan harta. Menawarkan al-mal. Diberikan kepada mereka yang menginginkannya. Bangun masjid butuh berapa miliar, langsung di store. Bangun asrama butuh berapa miliar, langsung di store. Besar dana yang ada di sisi mereka. Ad-dunia yang ada di sisi mereka. Akan tetapi, tatkala fatwa ini tidak dijalankan oleh mereka yang mengaku sebagai seorang yang berada di atas dakwah atau sunnah, terlepas dari jalur al-haq. Maka kalau kita memperhatikan apa yang telah saya sebutkan tadi, tidak boleh sebenarnya kita membenturkan antara dua fatwa para ulama. Sebahagian mereka membawakan dalil, sebenarnya tidak pantas untuk kita sampaikan dalil. Dalih lebih pantasnya. Bukan dalil untuk mereka, tapi dalih yang mereka sampaikan. Mereka berdalih bahwasanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah wara'ah, beliau memberikan rekomendasi kepada jam'iyah tersebut, kepada yayasan tersebut. Maka sudah mulai pujian-pujian mereka berikan kepada Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Akan tetapi di sisi lain, mereka habis mencaci maki Syekhuna Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Sampai-sampai doktor yang kemarin saya sebutkan, kalau antum masih ingat, yang dia berkunjung kepada seorang tablighi sufi kuh, itu mengatakan bahwasanya Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah adalah seorang yang memiliki pemikiran khawarij. Seorang yang memiliki pemikiran khawarij, Syekh Rabi' direkomendasi oleh para imamatus salaf, al-imam al-albani alaihi rahmatullah, mengatakan beliau hamil liwa jarh wa ta'dil. Habis dicela oleh sang doktor. Sang doktor yang baru. Dikatakan sebagai seorang yang memiliki pemahaman khawarij. Di sisi lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Sekarang yang kita tanyakan kepada mereka adalah, kalau kalian mau jujur, kita melihat keadaan yang ada dari jam'iyah tersebut, terbukti apa yang difatwakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah. Sekian banyak kebuntuan timbul dari jam'iyah tersebut. Dan kalau mereka memang mau jujur, pastinya mereka telah belajar ilmu mustalah. Ilmu mustalah ada salah satu bidang dari ilmu-ilmu syariat Allah, ilmu-ilmu Islam, yang di sana menunjukkan kepada kita tatkala ada seorang yang menjarah, mencela satu lembaga. Di sini misalkan kita ambil contoh jam'iyah tadi, tatkala ada seorang yang mencela, menjarah bahasanya, mentajrih satu jam'iyah, dan ada yang menta'adil, merekomendasi, maka seharusnya sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari dan yang ada memang di dalam kutub para imamatus salaf, mereka yang menjarah harus dikedepankan fatwanya. Karena mereka menjarah sesuai dengan ilmu. Mereka mencela, mereka menyatakan bahwasanya jam'iyah tersebut adalah jam'iyah hizbiyah di atas ilmu yang ada di sisi mereka, yang mungkin ilmu tersebut tidak ada pada diri seorang yang merekomendasi tadi. Dalam hal ini Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah, mungkin beliau tidak mengetahui. Beliau manusia biasa. Bahkan Nabi SAW saja mengatakan bahwasanya inni bashar mislukum, aku adalah manusia sama seperti kalian. Bahkan dengan tegas Nabi SAW mengatakan, kalau ada dua orang yang berhukum di hadapanku, kata Nabi SAW, kemudian si A, si Fulan, memberikan pembelaannya, terus. Si B begitu juga, si Alan memberikan pembelaannya, terus. Maka kata Nabi SAW, aku adalah manusia biasa. Yang mungkin saja, salah satu dari keduanya, memiliki cara berbicara yang lebih pandai dari yang lain. Maka aku putuskan, hukum yang mereka perselisihkan tadi untuk si Fulan, untuk si A. Akan tetapi sebenarnya yang hak adalah untuk si B. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengetahui hal ghaib. Manusia biasa beliau. Karena pandainya si A berbicara, pandainya si Fulan berbicara, kata Nabi SAW, aku putuskan perkara tersebut untuk menguntungkan dia. Maka kalau ada dua orang seperti ini, kata Nabi SAW, diperingatkan, sungguh aku telah memberikan kepadanya kit'atan minan na'r, sepotong dari api neraka. Berbahaya. Oleh karena itu, tatkala kita berhukum kepada seseorang, alim, ustadz kah itu, atau seorang syekh kah itu, atau yang semisalnya, maka kalau seandainya hukum tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harap maklum. Wajar, manusia biasa. Begitu pula, Syekh Abdul Muhsin Abad manusia biasa. Mungkin beliau tidak mengetahui apa yang ada di sisi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan tomat yang ada, kesesatan-kesesatan yang ada pada dirinya. Apa bedanya kita sampaikan kepada mereka tatkala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah telah merekomendasi jamaat tabligh, dan itu masih ada fatwanya dan diagung-agungkan oleh mereka jamaat tabligh. Kenapa hal ini terjadi? Karena seorang syekh tatkala menyampaikan satu fatwa, menjawab satu pertanyaan sesuai dengan konteks pertanyaan yang ada. Dan yang sampai kepada Syekh bin Baz alaihi rahmatullah ketika itu, model pertanyaannya tidak menunjukkan hakikatnya dari jamaat tabligh. Yang mereka sampaikan ada kelompok tertentu yang mereka menaungi fuqara, menaungi masakin, memberikan sedekah kepada para janda, menafkahi mereka semua, hal-hal yang baik, membangun masjid, membangun sumur, amal jariah, ini dan itu. Mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum tidak dijelaskan akidah khuruj yang ada di sisi mereka, 3 hari, 5 hari, 40 hari, berapa harikah itu? Tidak dijelaskan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak dijelaskan pula akidah sufiyah yang ada di sisi mereka. Tidak dijelaskan pula kitab yang menjadi panduan mereka, Fadail A'mal, yang berisi ahadis da'ifah. Tidak disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Oleh karena itu, ketidakjujuran ini berbuat, tatkala ketidakjujuran itu yang sudah disampaikan kepada mereka, para ulama, maka kehancuranlah yang akan timbul. Ya, seperti sekarang. Tatkala mereka tidak mau jujur di dalam keimanannya, fatwa Syekh Rabi sudah ada di hadapan mereka, malah dicaci maki, dicela habis-habisan. Padahal mungkin saja pertanyaan, model pertanyaan yang naik kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak menunjukkan hakikat dari jam'iyah tersebut. Ini semua menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, tentang apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Yang mana tatkala seorang telah mendapatkan satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan tentunya bimbingan para ulama, karena kita ini yang masih kroco-kroco dalam menuntut ilmu, masih cetek-cetek ilmunya sedikit, mungkin kita sulit untuk beristidlal dengan Al-Qur'anul Karim dalam menyelesaikan satu permasalahan. Kita mungkin sulit untuk menyelesaikan satu permasalahan bersumber beristidlal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, fas'alu, tanyakanlah kepada ahlu dzikir, tanyakanlah kepada mereka yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui terhadap satu perkara. Kita diperintahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyakan. Maka tatkala kita sudah bertanya kepada seorang yang berilmu, kemudian keluar fatwa dari orang tersebut atau dari syekh tersebut, maka sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falaisa lahul khiyar, falaisa lana al-khiyar. Kita tidak memiliki lagi yang namanya pilihan. Tatkala kita sudah thiqah kepada syekh tersebut, kepada seorang alim tersebut, bahwasanya dia adalah seorang alim sunni salafi quh, yang tidak berjalan di atas hawa nafsunya, berjalan di atas jalur Allah subhanahu wa ta'ala, jalur Rasulnya alaih salatu wassalam, memberikan kepada kita sebuah petuah, nasihat, fatwa, maka kita tidak memiliki pilihan. Karena itu hakikatnya adalah istimbat yang mereka ambil dari Al-Quran, istimbat yang mereka ambil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin mukminah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada dia satu hukum. Begitu pula ketika Rasul alaihi salatu wasallam menetapkan kepada dia satu hukum, kemudian dia masih mencari solusi-solusi lain, pilihan-pilihan lain. Dia mendapatkan fatwa, satu fatwa dari seorang alim, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, kembali atau pergi kepada seorang alim yang lainnya. Dia mendapatkan fatwa dari Ustaz A, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pergi ke Ustaz B untuk mendapatkan jawaban lain. Ini menunjukkan tidak jujurnya iman yang ada pada dirinya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah untuk melakukan hal yang demikian. Tatkala datang dari Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bimbingannya, terima. Walaupun itu berat bagi diri kita. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa mimma yubayyin uqubatu man khalafa amrullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam haditsur rajul alladhi kana ya'kul biyadihi al-yusra. Beliau menjelaskan di sini contoh nyata mereka yang telah menyelisihi, sekali lagi saya ulangi, menyelisihi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mencemooh, bukan mencela, bukan seorang yang mengatakan semakin panjang jenggot seseorang maka dia semakin goblok. Ini bukan menyelisihi perintah lagi, sudah habis Rasul sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Kalau ini hukumannya apa? Wallahu taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Di sini beliau akan menjelaskan keadaan mereka atau keadaan seorang yang telah dinasehati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dia di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam makan dengan tangan kirinya. Dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau. Aku tidak mampu, mastata'. Atau dalam riwayat lain, ma astati'. Datang dalam dua riwayat yang sahih ini, mastata'tu wa ma astati'. Dan dua-duanya riwayat yang sahihah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan dijelaskan panjang lebar di sini oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala langsung ketika itu menjadikan tangan kanannya lumpuh. Karena apa? Karena sebenarnya dia mampu untuk makan dengan tangan kanannya, mampu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi kekibran dia, kesombongan dia menghalangi itu semua. Tidak mau mendapatkan nasihat. Merasa lebih tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendengarkan nasihat. Ini pelajaran banyak kita bisa ambil dari hadis ini insyaallah taala besok yang kita sebutkan. Di antaranya adalah mereka yang memiliki sifatul kibr, sifat kesombongan, yang menganggap orang lain rendah, dirinya lebih besar, dirinya lebih tinggi, dirinya lebih belajar, lama telah belajar ilmu syar'i, lama telah belajar Al-Qur'anul Karim, telah menghafal ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap remeh orang lain padahal mereka lebih tua. Ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan besok. Sekali lagi untuk menutup majlis ini, saya nukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan tadi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqbir kabirana. Bukanlah dari golongan kami, hati-hati, ancaman besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari golongan kami mereka-mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan mereka-mereka yang tidak menghormati orang-orang tua. Orang-orang tua walaupun jahil harus dan harus dihormati. Fadlus sabaqiyah ada di sisi mereka, keutamaan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang lebih dulu lahir di dunia ini. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan besok.